Wow, luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang Haji Romai Ramadan Soneta. Coba, Forza mana Forza? Bang Haji, ini sebentar aku mau kasih tahu sama Bang Haji nih Bang Haji. Ini kan kalau ngomongin tentang Bang Haji ini, apalagi kalau malam hari ini, apresiasi penampilan Legenda Dangdut ini dari Bang Haji Romai Rama. Tepuk tangan dulu dong. Ini begitu luar biasa. Tapi pada malam hari ini, aku mau kasih tahu sama Bang Haji, ada pangeran-pangeran dangdut Bang Haji. Ini dari Kaula Muda sesuai dengan lagunya tadi. Iya, kita lihat ya, ini pangeran-pangeran dangdut dari Kaula Muda. Coba kita lihat ini yang pertama, ini luar biasa juga ya. Kita panggil ini dia. Betran Peto Putra Onsu. Selamat malam semua. Ayo kak di depan. Ini Raja Dangdut kak. Selamat malam. Ini mau nyanyi depan Pak Haji. Ini anak saya Pak Haji. Betran Peto Putra Onsu, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Kak, salam dulu sama ini Raja Dangdut, Kak. Ini 10 hari saya ajarin, dia yang bisa, saya yang gak bisa-bisa, Bang Haji. Tapi ini ada satu lagi juga luar biasa, keren juga ini.